Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Masyiral ikhwah rahimakumullah, tiba saatnya untuk kita menjelaskan beberapa syubhat yang berkaitan dengan masalah tahdir. Syubhat itu adalah kerancuan dalam berfikir, kekeliruan dalam memahami, yang butuh diluruskan tentunya dengan adillah, dengan dalil-dalil. Karena memang kita dididik oleh agama ini untuk tidaklah berucap dan tidaklah melakukan tanpa ada hujjah, tanpa ada dalil. Di antara syubhat yang terkadang menebar di tengah-tengah masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa As-Salafiyun mereka sibuk dengan membantah kelompok ini, sehingga mereka lupa dari belajar, mengajar ilmu, dan mereka itu menjauhkan manusia dari ilmu. Ini diantara pernyataan yang terkadang muncul di tengah-tengah masyarakat Ahlus Sunnah. Ucapan seperti ini sangat keliru. Ditinjau dari beberapa sisi, kita ambil bantahannya dari kitab Jinayatut Tamayyu' karya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, secara ringkas saja. Ketahuilah bahwa ulama Ahlus Sunnah yang dimulai dari para sahabat Nabi sampai hari ini, mereka terus menjelaskan al-haq, menjelaskan yang benar kepada manusia, dan selalu memberikan nasihat pada umat. Dan diantaranya tadi membantah pemikiran yang menyimpang, ini bagian dari nasihat dan bayan al-haq, penjelasan al-haq. Ulama al-sunnah dari sahabat Nabi terus sampai hari ini tidak ada henti-hentinya menjelaskan yang al-haq, ya, dan memberikan nasihat pada umat. Kemudian ketahuilah bahwa manhaj salaf tidak terbatas kepada membantah orang yang menyimpang saja, tapi juga di samping membantah orang yang menyimpang juga mengajarkan ilmu, menulis buku, dan membantah orang yang menyimpang termasuk dari mencegah kebid'ahan yang akan merasuki umat ini. Termasuk dari mencegah kebid'ahan yang akan masuk ke tengah-tengah masyarakat muslimin. Kemudian juga tidak didapatkan orang yang alim, yang kita ketahui dia hanya perhatiannya mengingatkan orang, ya, perhatiannya hanya membantah orang yang menyimpang saja. Tidak, bahkan mengumpulkan antara membantah alul batil, mengajarkan ilmu, juga beramal, walaupun terkadang mereka ini lebih dominan membantah alul batil karena kondisi menuntut seperti itu. Jadi orang yang mengatakan bahwa as-salafiyun, kelompok salafi adalah kelompok yang sukanya membantai kelompok yang lainnya, ya, membantahi kelompok yang lainnya, ini sangat keliru. Ketika kenyataannya seperti itu. Bukan, tidak lain dan tidak bukan, kecuali karena mengikuti para ulama dari kalangan sahabat terus sampai saat ini, yang mereka terus menjelaskan al-haq pada manusia dalam rangka memberikan nasihat pada umat. Dan sekarang mana? Belum pernah kita dapatkan pondok-pondok pesantren yang ada di negeri ini yang setiap saatnya yang dibahas masalah rod bantan pada ahli bid'ah saja. Diajarkan padanya tauhid, diajarkan padanya fikih, diajarkan padanya bahasa Arab, diajarkan padanya ilmu-ilmu yang lainnya. Belum pernah kita mengetahui salah satu pondok pesantren atau majelis-majelis ilmu yang selalunya yang dibahas itu bantan pada ahli batil, tidak mengajarkan yang lainnya. Belum pernah kita dapatkan. Jadi ini hanya fitnah saja kepada as-salafiyun. Ingin menggambarkan bahwa as-salafiyun itu enggak punya kerjaan kecuali apa? Bantah dan bantah. Subhanallah. Andai kata memang seperti itu adanya misalnya. Loh, kamu sudah harusnya bersyukur. Masih ada ya di tengah-tengah umat ini orang yang menjalankan apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar. Dan kenyataannya mereka tidak hanya memperhatikan bab ini saja, bahkan yang lainnya. Mereka orang yang ahli amal, ahli ini dan ini. Di antaranya juga syubhat as-salafiyun, orang yang enggak punya akhlak. Akhlaknya bejat. Prinsipnya baik tapi akhlaknya apa? Enggak baik. Ini omongan bukan baru muncul zaman sekarang. Ini sudah ada dari zaman dulu. Dan setiap kebatilan mesti ada yang mewarisi dari waktu ke waktu. Ya, as-salafiyun, mereka manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Tapi prinsip yang dibawa oleh mereka adalah mengikuti Al-Kitab As-Sunnah. Kesalahan yang ada pada oknum, yang itu bukan sebagai prinsip dalam beragama, jangan ditimpakan kepada prinsip dalam beragama. Wa illa, padahal kalau kita melihat ahli bid'ah dan orang-orang yang menyimpang, kayak apa mereka? Mungkin baik sama orang, suka nyantuni, kalau ketemu orang nyalami, tapi kenyataannya mereka berkhianat pada umat, dusta dalam menyampaikan sesuatu pada umat. Yang ini orang kadang gak ngerti yang mereka dusta, mereka takabur. Yang umat kadang gak ngerti, ngertinya orangnya baik, akhlaknya gak cukup akhlak baik kalau prinsip agamanya gak baik. Orang khawaris kurang apa? Luar biasa ibadahnya, tapi ketika prinsip beragamanya gak baik, tidak bisa ibadah yang baik tersebut menjadi syafaat penolong mereka dari ancaman syariat ini. Kemudian di antara syubhat berikutnya, kita enggak boleh menghukumi seorang itu mubtadi atau hisbi. Mubtadi itu artinya ahli bid'ah, hisbi itu pengikut golongan yang menyimpang. Kecuali kalau ulama sudah sepakat bahwa orang ini hisbi atau ini mubtadi. Ini syubhat ya. Ini pemahaman yang menyimpang. Saya ringkaskan dari bantahan Syekh Az-Za'tari terhadap Ali Hasan Al-Halabi. Manhaj Ahlussunnah annal mubtadi idza badda'ahu wahid min ahlil ilmi huwa ahlun li hadzal ilm wajaba 'alal jami' ay yaqbalu qawlahu fihi. Prinsip ahlu sunnah, jika seorang ahli bid'ah itu sudah dibid'ahkan oleh seorang saja dari ulama yang memang ulama itu ahli dalam bidang ini, maka wajib atas semuanya menerima vonis tersebut. Illa idza ta'arada hadzal jarhu bi ta'dili ahad min ahadil masyayikh. Kecuali jika vonis hisbi atau mubtadi tadi ternyata ditentang oleh salah seorang dari masyayikh yang mengatakan orang ini baik. Fa inna nadlubu minal jarih ayyubayyina sabab. Maka kita meminta kepada orang yang menjarah, ulama yang mencacati orang ini, mentahdir orang ini, apa sebab dia dijarah? Ayyubayyina sabab, untuk menjelaskan apa sebabnya. Fa idza bayyanahu wajaba qabulu qadihi. Kalau orang yang mencacati tadi menjelaskan sebab saya mentahdir dia, sebab membid'ahkan dia karena ini dan ini, maka wajib qabul qaulihi, maka wajib ucapannya ini diterima. Wala yultafat ila qauli dzalika syekh al-mu'addil. Dan ucapan syekh yang memuji orang tadi enggak dihiraukan. Misalnya ada seorang ya yang dia itu sama salah seorang syekh yang ahli dalam bidangnya ditahdir, orang ini hati-hati, orang ini la'ab, makir misalnya, talawin. Kemudian ada seorang syekh memuji dia. Maka kita lihat ketika yang memuji, ketika yang mencela itu memiliki data-data yang otentik bahwa dia ini seperti ini, maka ucapan ulama yang menjarah, yang mencacati orang ini, itulah yang diterima. Itu yang diterima. Karena orang yang ngerti hujah atas orang yang enggak ngerti. Contoh, kita punya tetangga. Kita enggak pernah melihat tetangga itu mencuri. Kita ngerti, tetangga saya baik, enggak pernah mencuri kok. Tapi ada orang lihat bahwa dia itu mencuri. Ada dua orang lihat mencuri. Apa kemudian saya sebagai tetangganya itu yang dipegang ucapannya, atau orang yang betul-betul melihat dia mencuri itu yang dipegang? Orang yang melihat dia mencuri itu yang dipegang, karena orang yang tahu hujah atas orang yang tidak tahu. Anda taunya baik, ya sudah urusan Anda, tapi ini ada bukti bahwa ini dia melakukan kejelekan ini dan ini yang diambil orang yang ngerti hujah atas orang yang tidak ngerti. Paham ya di sini ya? Jadi ucapan bahwa seorang itu enggak boleh dikatakan mubtadi atau hizbi sampai ulama itu sepakat, ini ilmu dari mana? Padahal yang namanya al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar itu kan fardu kifayah. Kalau ada sebagian ulama mengatakan yang lainnya diam, cukup orang yang mengatakan itu jadi dalil hujjah. Misal, lau anna al-alim al-fulani badda ahadan nas walam yubadihul ulama al-akharun bina'an ala anna hadal ilam fardu kifayah idha qama bihil ba'du saqad anil akharin falna'khudu kalamah. Kalau ada seorang alim nih, betul-betul dia ngerti ketika mencacati orang, ngerti sebabnya cacat apa. Karena apa? Kalau mencacati orang, misalnya hati-hati kalian dari orang ini karena orang ini sukanya tidur. Mungkin beda dengan ya, suka tidur. Ya, ketika misalnya misalnya di pagi hari, mungkin beda dengan orang yang melakukan apa? Penyimpangan. Mungkin ini belum sampai tingkatan ditahdir kan? Mungkin suka tidur. Ya. Kecuali kalau sholat, gak pernah sholat, ya tidur terus. Ini mungkin lain lagi urusannya. Karena dia melakukan kabair, dosa besar. Meremehkan sholat misalnya. Ini ada seorang alim, jelas-jelas ngerti sebab orang ditahdir itu apa. Dia ngerti, tapi ulama yang lain tidak membid'ahkan. Tidak mengatakan dia itu ahli bid'ah. Berdasarkan bahwa masalah ini adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengatakan itu tadi, yang lainnya gugur kewajibannya. Kan enggak semua orang, enggak semua ulama itu ada kesempatan mengetahui kondisi seorang kan. Kalau memang ini adalah fardu kifayah, kalau sebagian ulama sudah menjalankan kewajiban ini, maka gugur kewajiban dari ulama yang lainnya. Apa enggak boleh kita mengambil ucapan ulama ini? Kita ambil ulama ini karena dia yang lebih tahu. Orang yang diam bukan hujjah, orang yang ngerti sebagai hujjah. atau bahkan diamnya ulama, am anna sukutan ulama yakunu dari ahli radhi, ataukah diamnya ulama sebagai jalan untuk menolak tahdirnya orang ini, am nulzimuhum bil kalam, atau kita paksa para ulama untuk kalian bicara. Tidak semua ulama ada kesempatan untuk membicarakan Allah Ta'ala. Namun ketika ada seorang alim yang ngerti sebab-sebab seorang itu dicacati, buktinya ini, buktinya ini, kita terima. Tidak ada syarat seorang itu dihukumi, difonis mubtadi, difonis hisbi, kalau seluruh ulama itu sepakat. Tidak harus. Kemudian di antara syubhat berikutnya, bagaimana kita menyibukkan membantah alul batil sedangkan orang-orang kafir, ya, menyerang kita, menyerang kaum muslimin, negeri-negeri muslimin, Palestina dan sebagainya, dikuasai oleh orang Yahudi, negeri-negeri kafir, negeri muslim, dicaplok oleh orang-orang kafir, masa kita menyibukkan membantah kelompok ini di tengah-tengah kaum muslimin? Mungkin ini diantara syubhat, ya, jawabannya. Kita kalau mengamalkan agama itu mengamalkan secara kuliah, total, jangan sepotong-sepotong. Dan kita tahu bahwa membantah orang yang menyimpang termasuk dari al-amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Meninggalkan membantah kebatilan adalah bentuk melarikan diri dari posisi menjaga agama. Meninggalkan membantah kebatilan itu ibaratnya kayak orang melarikan diri dari perang. Seharusnya agama dijaga, malah dia melarikan diri. Dalam kondisi seperti ini, orang yang diam, tidak mau mengucapkan kalimat hak, padahal keadaan menuntut untuk mengatakan al-hak, seperti orang yang mengatakan dalam kebatilan dari sisi dosa. Orang yang dituntut mengatakan al-hak, kok dia diam, itu kayak orang yang mengucapkan kebatilan. Berkata Abu Ali At-Taqqaq, as-sakit 'anil haqqi syaitanun akhras wal mutakallim bil batil syaitanun natiq. Orang yang mendiamkan kebenaran, ngerti kebenaran tapi diam, enggak mau menyampaikan, itu setan yang bisu. Dan orang yang berbicara dengan kebatilan itu setan yang berbicara. Dua-duanya apa? Pahit. Ya sudah, kalau memang itu al-haq, kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mau rinci-rincian, gak semua orang bisa rinci. Yang jelas, kita ikut andil dalam bayanul haq, menjelaskan al-haq sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan kita ketika mentahdir funan atau alan, bukan dari kita kok, dari ulama, yang itu kaitannya dengan misalnya perkara-perkara besar, kita mengikuti para ulama. Mereka orang yang lebih tahu. Mereka orang yang lebih tahu. Apakah karena orang-orang kafir menguasai negeri-negeri muslimin, kemudian kita meninggalkan membantah alul batin? Sejarah adalah salah satu jawaban yang paling tandes untuk orang yang punya syubhat seperti ini. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam berangkat dengan pasukannya menuju Hunain, dan di tengah-tengah pasukan muslimin ada beberapa orang yang baru masuk Islam, maslamatul fathi, orang-orang yang baru masuk Islam ketika Fathu Mekah. Di tengah perjalanan, orang-orang yang baru masuk Islam ini melihat pohon sidroh, pohon cantelan yang dulu orang-orang kafir itu biasa nyantelkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka di pohon itu. Orang-orang baru masuk Islam minta pada Nabi, ya Rasulullah, buatkan bagi kami Zatu Anwat, pohon cantelan, sebagaimana orang-orang musyrikin juga punya pohon cantelan. Gambarannya, lah kalau orang musyrik mereka gantungkan pedang mereka di pohon tertentu supaya ampuh, lah kita di atas hak, kita lebih berhak untuk ampuh. Misalnya seperti itu. Apakah karena suasana perang, kemudian Nabi mengatakan, nah nanti ajalah kalau sudah selesai perang baru saya sebutkan, jelaskan ini gak boleh? Tidak. Suasana bertempur ini, maka Nabi marah pada mereka. Nabi ta'ajub, Allahu Akbar, apa yang kalian minta ini persis seperti Bani Israel meminta pada Musa ketika Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun, dan mereka telah naik, ya, ke daratan setelah melintasi Laut Merah. melalui jalan yang ajaib, jalan di tengah laut. Sudah selamat dari kejaran Fir'aun, selamat dari perbudakan terhadap Fir'aun, ketika mereka ini melewati suatu kaum yang sedang menyembah sapi, menyembah berhala, maka Bani Israel mengatakan, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Kayak anak kecil saja. Iri, meri, lihat orang menyembah berhala kok kita agak nyembah. Nabi samakan permintaan orang-orang yang baru masuk Islam meminta pohon santelan seperti memintanya mereka terhadap berhala ini. Nabi tidak mengakhirkan penjelasan sampai nantilah setelah selesai perang. Tidak. Bahkan ini ketika dalam perjalanan. Karena apa? Barakallahu fikum. Selamatnya akidah pasukan muslimin sebagai jaminan utama mendapatkan kemenangan dari Allah SWT. Namun di saat akidah kaum muslimin, pasukan muslimin ini dalam keadaan akidahnya tidak beres, ini menjadi sebab kekalahan di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika Ibnu Taimiyah atau di zaman Ibnu Taimiyah, kaum muslimin mereka berperang melawan pasukan Tartar. Waktu itu dipimpin oleh orang Kuburiyun, para pemuja kubur, di mana sebelum berperang mereka mendatangi kuburan tertentu meminta restu dan kemenangan. Mereka mengatakan, Ludu biqabri Abi Umar yunjikum min Tatar. Pelindunglah kalian dengan kuburan Abu Umar, seorang wali mungkin di tengah-tengah mereka atau dianggap wali, pasti dia akan menyelamatkan kalian dari pasukan Tartar. Para ulama sunnah waktu itu tidak mau ikut. Ketika memang dipimpin oleh orang-orang yang ketika sebelum berperang melawan orang-orang musyrik, melakukan kesyirikan. Kata Ibnu Taimiyah, innakum satughlabun. Kalian pasti akan kalah. Betul, berangkat. Berangkat dalam keadaan mereka itu melakukan syirik. Nah, syirik dengan syirik, yang menang itu yang kuat, senjatanya, banyak personilnya. Kalah itu pasukan muslimin. Namun ketika suatu saat, pasukan muslimin dipimpin oleh seorang yang sunni salafi, akidahnya murni, pasukannya telah dibekali dengan akidah yang sahihah. Sebelum berangkat, Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam Taimiyah memberi semangat pada pasukan, innakum satunsarun, kalian pasti akan menang. Kata muridnya, ya Syekh, kul insyaallah, katakan insyaallah. Kata Ibnu Taimiyah, insyaallah tahqiqan la ta'liqan. Insyaallah nyata, bukan sekedar apa? Ta'liqan. Ya. Menggantung. Ternyata betul. Berangkat pasukan muslimin yang telah dibersihkan akidahnya melawan pasukan Tartar, maka mereka bisa memukul mundur dan menang terhadap lawan-lawannya. Ar-Rasul tidak meninggalkan penjelasan terhadap al-haq, mengingkari kebatilan dalam kondisi apapun. Apakah ketika Nabi masih di Mekah tertekan, ataukah Nabi ketika sudah hijrah ke Madinah, bahkan detik-detik akhir menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul memperingatkan umat dari bahaya membangun bangunan di atas kuburan. Beberapa hari sebelum Nabi meninggal, Nabi mengingatkan, ya, dalam kondisi muslimin pada puncak kejayaannya, manusia mereka masuk dalam agama ini bukan satu dua orang, bergolong-golong. Ar-Rasul tidak pernah melupakan dakwah tauhid, tidak pernah melupakan mengingkari kebatilan dalam kondisi dan situasi seperti apapun. Berkata Syaikhul Islam Taimiyah, "Ittadhhiru sabilillah wa dinihi wa minhajihi wa syir'atihi wa daf'i baghi haula wa udwanihim 'ala dzalika wajib 'alal kifayah bi ittifaqil muslimin." Di mana membersihkan jalannya Allah, membersihkan agama Allah dan syariatnya, serta menolak, menghalau kedzaliman mereka, yakni ahli bid'ah yang ada di zamannya, atau ahlul ilhad yang ada di zamannya, dan permusuhan mereka, hukumnya adalah wajib kifayah. Wajib kifai, yakni kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, gugur kewajiban dari yang lainnya. Ini wajib. Dengan kesepakatan kaum muslimin. Walau la man yuqimuhullah lidaf'i dharariha ula la fasudad din. Kalau Allah tidak memunculkan orang yang seperti itu untuk menangkal madarat mereka, ahli bid'ah itu, orang-orang yang menyimpang itu, pastilah agama ini akan rusak. Wa kana fasadu a'dham min fasadi istila'il adu min ahlil harbi. Rusaknya agama dengan dibiarkannya ahlul batil lebih besar ketimbang kalau musuh itu, kalau orang-orang kafir itu menguasai negeri muslimin. Fa inna haula idza stawlau lam yufsidul quluba bama fiha min ad-din illa tabaa. Karena yang namanya orang-orang kafir kalau menguasai negeri muslimin, mereka tidaklah merusak hati kaum muslimin, agama-agama kaum muslimin, kecuali tabaan, sifatnya hanya nanti mengikuti-mengikuti. Artinya tidak spontan agama mereka rusak. Kalau negeri muslimin dikuasai oleh orang kafir, tidak spontanitas akidah mereka rusak. Tapi pelan-pelan. Tapi wa amma ulaik, adapun orang-orang ini, ahli bid'ah ini, orang-orang yang menyimpang ini, fahum yufsidunal quluba ibtidaan, mereka sudah merusak hati kaum muslimin dari awal. Ya kan? Karena apalagi sebagian ahli bid'ah itu pakaiannya itu pakaian zuhud, pakaian ketakwaan, kesolehan, sehingga sangat menipu orang yang tidak tahu hakikatnya. Ya, menipu terhadap orang yang tidak tahu hakikatnya. Kemudian di antara syubhat yang terkadang menyebar, jika kamu mengkritisi ahli bid'ah atau kamu menyebutkan kejelekan orang, ya kamu harus sebutkan kebaikannya. Itu kan adil. Subhanallah, yang namanya adil itu adalah wad'u syai fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita letakkan sendal di kepala kita, enggak adil itu, zalim itu. Yang namanya adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Syekh Saleh bin Duhaidan pernah ditanya, yang maknanya, apakah termasuk dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam mentahdir ahli bid'ah dan orang sesat, menyebutkan kebaikan ahli bid'ah, memuji mereka, menyanjung mereka dengan dalih supaya insaf, adil? Beliau mengatakan, apakah orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah dan para pentolan-pentolan, para pimpinan-pimpinan musyrikin dulu enggak punya kebaikan? Punya kebaikan enggak mereka? Punya loh mereka. Tapi apakah ada dalam Al-Qur'an menyebutkan kebaikan mereka? Apakah ada dalam sunnah menyebutkan kemuliaan mereka? Padahal mereka orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang kafir jahiliyah, orang-orang yang suka memuliakan tamu, ya, menjaga hak bertetangga. Tapi sudah seperti itu, Allah tidak menyebutkan keutamaan orang yang bermaksiat kepadanya. Syekh Saleh bin Haidan mengatakan, laisatil mas'alah mas'alatu ti'dad al-mahasin wal masawi, innama mas'alatu tahdhir min khatar. Masalahnya di sini bukan sedang ngitung-ngitung kebaikan fulan seberapa, kejelekannya berapa, bukan itu. Masalahnya adalah kita sedang mengingatkan orang dari bahaya. Dia bawa pemikiran yang menyimpang, kita ingatkan orang ini bahaya. Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan, "Idza dzakarta mahasinahum ma'nahu da'auta lahum. La la tadhkur udhkuril khata' alladhi hum 'alaihi faqat." Li'annahu ma huwa mauqulun laka an tadrus wat'ahum wa tuqawwim. Anta mauqulun laka bayanul khata' alladhi 'indahum min ajri ayyatubu minhu wa min ajri ayahdharahu wairuhum. Kalau kamu sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang menyimpang ahli bid'ah itu, artinya kamu mendoakan mereka, senang mereka. Jangan sebutkan. Sebutkan kesalahan yang mereka ada padanya saja, cukup. Kamu tidak diperintahkan untuk mempelajari kondisi mereka, menilai mereka, bukan. Yang dituntut dari Anda adalah menjelaskan kesalahan yang mereka terjerumus padanya, agar mereka tobat dan agar orang lain waspada. Jadi gak benar itu ucapan orang yang mengatakan, kalau kamu sebutkan kejelekan orang, ya sebutkan juga kebaikannya supaya adil. Mana hujahnya seperti ini? Kemudian di antara syubhat yang lainnya, ya kebid'ahan kita tahdir, kita peringatkan umat darinya, tapi orangnya jangan kamu tahdir, jangan kamu apa? Peringatkan. Syekh Dzufairi dalam kitabnya Ijma'ul Ulama, saya sebutkan ringkasannya, al-bid'ah la tasiru wahdaha, bal la budda laha min musayyir wa murawwij, falazima min at-tahdhir min al-bid'ah at-tahdhir min ahliha. Yang namanya bid'ah itu enggak jalan sendirian. Yang namanya bid'ah itu mesti ada yang menjalankannya, ada yang melariskannya. Ya kan? Mungkin enggak mungkin kan kebid'ahan itu ada tanpa orang, tanpa ada yang membawanya, kan enggak mungkin. Maka kalau seperti ini kondisinya, ya harus ditahdir kebid'ahannya dan ditahdir pula pelakunya, pengusungnya. Fa idza qumiya ahluha wa zujiru wa hujiru mata ma yahmiluna min bid'ain wa hawa wa lam yatamakkanu min nashriha wa ta'wah ilaiha. Kalau pengusung kebid'ahan itu telah apa namanya ditekan dan mereka telah dihajar, dibaikot, maka apa yang mereka bawa dari kebid'ahan dan hawa nafsu itu akan redup, akan mati, dan mereka tidak bisa menebarkan kebid'ahannya atau mengajak pada kebid'ahannya. Seperti itu. Kemudian kalau ada mengatakan, mana sih dalilnya kalau mentahdir kejelekan juga mentahdir orangnya? Jawabannya banyak dalilnya. Di antaranya Nabi alaihi wasallam, dia sendiri yang mensyariatkan kepada umatnya untuk mentahdir ahli bid'ah dengan menyebutkan person-personnya, orang-orangnya, seperti disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim ketika Dzul Khaisir At-Tamimi, pentolan atau cikal bakal orang Khawarij, nuduh Nabi pembagian sedekah yang Nabi bagikan itu gak ikhlas. Ini pembagian sedekah yang tidak apa namanya ikhlas, hanya ingin mencari keriduan orang. Subhanallah, Rasulullah dituduh seperti itu. Sehingga kalau ada dari ulama dituduh, Nabi sendiri dituduh kalau ahlul batin. Terhiburlah. Bukan kita, bukan orang yang pertama kalau dituduh oleh ahlul batin, Nabi sendiri juga dituduh. Nabi mengatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama?" Apa kalian tidak percaya kepadaku? Padahal zat yang di langit juga percaya kepadaku. Allah percaya kepada Nabi, turun kepada dia wahyu di waktu pagi dan sore. Kok orang ini enggak percaya? Kan aneh ya kan? Allah saja mencipta alam semesta, mengatur jagat raya, percaya kepada Nabi, kok orang ini enggak percaya? Berarti ada bibit yang jelek pada orang ini. Nabi menyebutkan, "Innahu sayakhruj min di'i hadza qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim fa yaqra'unal Qur'an la yujawisu huluquhum yamruquna minad-din muruqas sahmi minar ramiyah." Nabi mengatakan akan keluar dari keturunan orang ini, disebutkan Nabi, hadza, disebutkan apa orangnya kan? Sayakhruj min di'i hadza, akan muncul dari keturunan orang ini satu kaum yang kalian akan menganggap remeh salat kalian dibanding salat mereka. Maksudnya salat orang Khawarij itu luar biasa. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melebihi ya tenggorokannya, hanya di sini ya. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Berkata Syaikhul Islam Taimiyah, "Fala budda min at-tahdhir min tilkal bid'ah wa in iqtada dhalika dzikruhum wa ta'yinuhum." Mau tidak mau kebid'ahan itu harus diperingatkan, meskipun menuntut, menyebutkan ahli bid'ah, menunjuk ya, menunjuk hidung ya, ta'yin itu menyebutkan personnya. Jadi dalil dari Al-Qur'an, aqwalus dari apa namanya hadis dan ucapan ulama menunjukkan bahwa memperingatkan kebid'ahan bukan hanya kebid'ahannya, tapi juga kepada membawanya. Kan yang namanya bid'ah enggak akan jalan sendiri. Bid'ah itu ada yang melakukannya, ada yang menebarkannya. Kalau yang menebarkannya ya dikurung, kebid'ahan itu enggak akan menebar. Tapi kalau yang melakukan bid'ah dibebaskan, ya dia akan berkoar-koar, akan mengajak pada bid'ahan. Di antara syubhat yang ada juga, ketika kita nasihati sebagian orang, ya akhi, kamu jangan baca buku ini buku membawa pemikiran sesat. Jangan baca situs-situs ini padanya ada pemahaman yang menyimpang. Jawabannya, yang hak saya ambil, yang batil saya tinggal. Musibahnya, ini ucapan terkadang diucapkan oleh orang yang baru ngaji. Dengan filter apa dia bisa, dengan filter apa bisa memfilter ini hak dari batil, baru ngaji, gak ngerti. Ya. Tahu dari mana ini hak, jangan-jangan yang batil dianggap hak, yang hak dianggap apa? Batil, karena gak punya filter. Ada kata punya filter, bolong-bolong, bolongnya lebar lagi. Gimana akan bisa mengetahui al-haq dari al-batil? Ya akhi, kalau ada di depan kita ada dua jalan, ini jalannya kelak-kelok, ya berlobang-lobang, yang ini mulus, halus. Jangan berspekulasi lah. Untuk nyawa kita enggak mau spekulasi. Lah untuk agama kita kok spekulasi, berspekulasi. Ya akhi, agama itu lebih mahal dari segalanya. Dunia bisa jadi hilang dari kita, tapi agama jangan sampai. Ya jangan sampai hilang. Ketahuilah bahwa kitab-kitab salaf, tulisan-tulisan salaf umat ini sudah cukup. Ya, kita mengambil hak dari semua orang yang mengatakannya. Dan yang namanya salaf umat ini tidak menolak al-haq dari siapapun. Tapi sudah seperti itu, apakah salaf umat ini mereka menganjurkan ambillah hak dari kitab-kitab ahli batin? Tidak ada. Yang ada adalah ya tinggalkan kebatilan, ya. Tinggalkan buku-buku ahli batin, tulisan-tulisan ahli batin. Disebutkanlah Syekh Khalid Ad-Dhafiri, "Wassalaf la yatawaqqafun an qabulil haqqi. Wa ma'a dhalik lam yaqulu khudil haqqa min kutubi ahli bid'ah wa adrukil batil." Bal nadu bi'a'la aswatihim bitarkiha kulliyan bal wa awjabu itlafaha. Yang namanya salaf umat ini, mereka tidak enggan untuk menerima al-haq. Haknya diterima. Sudah seperti itu, salaf umat ini enggak pernah mengatakan ambillah al-haq dari kitab-kitab ahli batin, enggak pernah. Dari ahli bid'ah, tidak pernah. Bahkan mereka tidak mengatakan ambillah al-haq dari kitab-kitab ahli bid'ah dan tinggalkan yang batil. Tidak pernah. Bahkan mereka bersuara lantang untuk meninggalkan tulisan-tulisan ahli batil. Bahkan mereka mewajibkan untuk merusaknya atau ya menghilangkan kitab-kitab ahli batil. Wadhalika li'anal haq al-mawjud fi kutubi ahli bid'ah innama huwa ma'khudun minal kitab was-sunnah. Karena kebenaran yang ada pada kitab-kitab ahli bid'ah itu terambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Fa wajaba an na'khud al-haq min masadiril asilah. Kalau memang seperti itu, sudah kita ambil saja al-haq dari sumbernya yang asli. Allati la yashubuha kadarun wala bid'ah, yang tidak tersemari oleh kekeruhan atau kebid'ahan. Subhanallah. Terkadang ya sebagian orang yang tadinya dia suka terhadap sunnah, mencintai para ulama sunnah, kemudian dia berubah membenci ulama sunnah. Karena apa? Dia suka membaca situs-situs kelompok yang menyimpang, buku-buku alih menyimpang, ya, we'anan dengan orang-orang yang pemikirannya apa? Gak jelas. Akhirnya dia yang tadinya mutobat, sudah mau kokoh, goyah lagi. Ada orang seperti itu. Ya, hati-hati. Ingat, kalau kita untuk nyawa kita saja gak ingin berspekulasi bagaimana untuk agama kita. Berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal, "Iyakum an taktubu an ahadin min ashabi al-ahwa qalilan wala katsiran. Alaikum bi ashabil athari was sunan." Hati-hati kalian dari menulis dari seorang pengikut hawa nafsu, baik sedikit atau banyak, jangan sampai kalian ambil dari mereka. Hendaknya kalian mengambil dari ashabul athar, pesunan orang-orang yang mengagungkan athar dan sunnah-sunnah Nabi alaihi wasallam. Berkata Syekh Muwafiquddin, "Kana salaf yanhauna an mujalasati ahli bid'ah wan nadhar fi kutubihim wal istima' li kalamihim." Dahulu salaf umat ini melarang dari duduk-duduk dengan ahli bid'ah, membaca kitab mereka atau mendengarkan ucapan mereka. Jangan. Hati ini dicipta untuk mengenal al-haq. Hati ini dicipta untuk cinta kepada Allah. Jangan sampai kemasukan sesuatu yang menjadikan tersamarkan antara al-haq dengan batin. Jangan jadikan hati ini seperti tong sampah, apapun masuk. Dahulu dikatakan, "Inna hadza al-ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya agama ini, ilmu ini adalah agama. Maka kalian lihat dari mana kalian mengambil agama. Bahkan ulama mengatakan kalau kita misalnya melihat ada kitab yang batil, itu boleh kita bakar. Walaupun kita pinjam misalnya, boleh kita bakar. Boleh ya kita robek ya. Karena memang merobek yang seperti ini, menghilangkan buku-buku yang membawa kepada kebatilan, lebih besar manfaatnya daripada memecahkan alat-alat musik, ya, cangkir-cangkir khamer. Lebih besar ini keutamaannya. Karena apa? Kalau khamer mungkin hanya terbatas orangnya jadi korban. Tapi kalau buku-buku yang menyimpan pemikiran yang menyimpang, situs-situs yang menyimpan pemahaman, ya, yang menyimpang, ini madaratnya luar biasa. Madaratnya luar biasa. Kemudian di antara syubhat yang kadang muncul di tengah masyarakat, orang sudah tobat dari kesalahannya kok masih ditahdir. Jawabannya, satu hal yang sangat sulit bagi ahli bid'ah untuk bertobat dari bid'ahnya. Karena apa? Orang yang melakukan kebid'ahan, dia tidak mengira, dia tidak tahu kalau dirinya salah. Ya, enggak ngerti. Kalau pelaku maksiat dia kerasa sebenarnya saya keliru, saya salah. Tapi orang yang melakukan kebid'ahan sulit untuk bertobat. Kenapa? Dia enggak kerasa kok kalau dirinya apa? Keliru, bahkan dia anggap ini benar. Namun meskipun demikian, andai kata seorang mubtadi atau hizbi tadi bertobat kepada Allah dan jujur tobatnya, maka Allah pun menerima tobatnya. Pintu tobat tidak tertutup sampai matahari terbit dari barat dan sampai nyawa sudah ditenggorokan. Tapi ingat, ya, berkata Syekh Az-Za'tari di sini mengomentari ucapan Ali Hasan Al-Halabi yang ucapan dia mungkin hampir sama dengan ucapan sebagian orang, tobat masih apa? Ya, ditahdir sudah ini tetap dijatuhkan. Kata Syekh Az-Za'tari, "Fal mubtadi wa ghairu mubtadi lahu syurutun fit taubah." Ahli bid'ah atau bukan ahli bid'ah, kalau ingin tobat harus ada syaratnya. "Fa in tabaqaha qubila minhu 'ala dhahir." Kalau memang dia memenuhi syarat-syarat tobat, ya diterima secara lahiriah. "Wa illa rudda taubatuhu." Kalau ternyata tidak memenuhi syarat tobat, ya ditolak tobatnya. Tobatnya main-main seperti itu. "Li anna hadza laisa taubah." Kalian sebenarnya bukan tobat, ini main-main, mempermainkan salafiyin. "Bal fadlaka wa laffa wa daura 'ala salafiyin. Wa ilaika hadhi syurut." Dan berikut ini syarat-syarat tobat dari kebid'ahan. Yang pertama, al-i'tiraf bi hadhil bid'ah. Dia mengakui kebid'ahannya. Ya, saya keliru, ini bid'ah. Dia mengakui bahwa ini bid'ah. Kedua, menyesal atas perbuatannya. Yang ketiga, al-i'tiraf bi hadhil bid'ah. Atsani, an-nadam 'ala fi'lihi. Atsalis, ayu'ahidallahu alla ya'uda ilaiha. Dia berjanji kepada Allah untuk tidak akan ulangi. Ini penting. Pertama, al-i'tiraf bi hadhil bid'ah, dia mengakui kebid'ahannya. Yang kedua, an-nadam 'ala fi'liha, menyesali perbuatannya. Yang ketiga, ayu'ahidallahu alla ya'uda ilaiha, berjanji kepada Allah untuk enggak akan ulangi. Yang keempat, wa idza kanatil bid'ah mu'lanah, Nah, kalau kebid'ahannya ini terang-terangan, wasami abihana, dan orang pun mendengar kebid'ahannya itu, menebar. Fayajib alaihi ayyulina taubatahu alal mala', maka dia wajib mengumumkan tobatnya di hadapan khalayak. Wa ayyubayyana linnas anna ma kana yaqulu ayaf'alu bid'ah muhdatsah la dalil 'alaiha, dan hendaklah dia menjelaskan kepada manusia bahwa apa yang dulu dia ucapkan, apa yang dulu dia perbuat adalah bid'ah yang diadakan yang tidak ada dalilnya. Wa ana tubu arji, dan saya sekarang bertobat dan kembali anha, bertobat dan kembali. Qala ta'ala illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Allah taala berfirman, kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan menjelaskan. Bayyanu, jelaskan. Ya, Pak, dulunya saya keliru nih, batil, kalian tinggalkan. Maka merekalah orang yang aku terima tobatnya, kata Allah, dan akulah Zat yang Maha Pemberi tobat lagi penyayang. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa li hadza kana min tawbatid da'i ilal bid'ah ayyubayyin anna ma kana yad'u ilaihi bid'atun wa dhalalah wa anna al-huda fi diddihi. Oleh karena ini, di antara bentuk tobatnya orang yang menyeru kepada bid'ahan adalah dia menjelaskan bahwa apa yang dahulu dia seru manusia kepadanya adalah bid'ah dan sesat, dan bahwa yang namanya petunjuk, ya, itu yang berlawanan dengan yang dulu saya, ya, ajak. Seperti itu dijelaskan. Ini, sebagaimana sudah kita sebutkan, Ka'ab bin Malik dan dua temannya yang tidak ikut perang Tabuk, sebelum Nabi pulang itu sudah menyesal, sudah menyesal. Tapi sudah seperti itu, Nabi tetap memboikot sampai jelas mereka itu betul-betul bertobat. Sobih ibn Isal yang sudah saya sebutkan tadi di zaman Umar, ketika dipukul oleh sahabat Umar, dikatakan, wah, ambil ini sudah keluar semua apa yang di kepala saya, tetap sama Umar diasingkan dan memerintahkan kaum muslim untuk menjauh darinya sampai betul-betul dia bertobat, betul-betul bertobat. Ya, jadi enggak tepat orang yang mengatakan sudah tobat kok ditahdir, tetap ditahdir. Ya, kalau tobatnya nasuha, tobat betul-betul tobat, ya, jangan diungkit-ungkit, betul-betul tobat. Tapi kalau tobatnya itu main-main, seperti Abdul Khaliq dan semisalnya, ini apa tobat seperti apa seperti itu? Ya, tidak bisa, karena tobat itu ada persyaratannya. Taib. Kemudian ada yang mengatakan, membicarakan orang itu kan hibah, menggunjing. Menggunjing kan enggak boleh, jawabannya. Di sana ada beberapa keadaan yang boleh seorang itu menggunjing orang lain. Dengan tujuan yang dibolehkan oleh syariat. Imam Nawawi menyebutkan ada 6 sebab, 6 keadaan yang orang boleh digunjing, boleh dirasani. Di antaranya beliau mengatakan, Rabi yang keempat, tahdhirul muslimin minasyari wa nasihatihim, mengingatkan muslimin dari kejelekan dan menasihati mereka. Wa dzalika min wujuh, dan ini ada beberapa sisi. Minha jarhul majruhin minarwat wa syuhud, mencacati orang yang cacat dari perawi hadis dan saksi-saksi. Misalnya mahkamah meminta saksi, ternyata saksinya orang yang cacat, ya, orang yang fasik, dan ini enggak bisa jadi apa saksi karena orangnya ini ahli maksiat. Boleh seperti itu, mencacat seperti itu, ya. Wadhalika jaiz bi isma'il muslimin bal wajib lil haja, yang seperti ini boleh menurut kesepakatan ulama muslimin. Muslimin yakni ulama, bahkan terkadang wajib menggunjing orang kalau memang dibutuhkan. Ila ayakul, sampai Nawawi mengatakan Wa minha, dan di antara bentuk menggunjing yang dibolehkan, idza ra'a mutafaqihan yataraddad ila mubtadi'in fasik ya'khudhu anhu al-ilma wa khafa ayatadarrara al-mutafaqih idarik fa 'alaihi nasihatuhu bibayani halihi bi syarti ayaqsida an-nasihah. Di antaranya, jika seorang melihat seorang pelajar, seorang penimba ilmu mondar-mandir kepada ahli bid'ah yang fasik, yang penimba ilmu itu mengambil ilmu dari ahli bid'ah yang fasik tadi, dan khawatir penimba ilmu tadi termadharati dengan bid'ahnya, maka harus dinasehati orang tadi. Ya, pelajar tadi dinasehati dengan dijelaskan kondisi ini, orang yang kamu belajar darinya seperti ini pemikirannya. Dengan tujuan nasihat, dengan syarat memang tujuan untuk nasihati dia, supaya enggak terkontaminasi dengan pemikiran orang tadi yang menyimpang. Berkata sebagian orang pada Imam Ahmad, saya berat loh kalau mengatakan fulan kayak gini, fulan seperti ini. Saya berat kalau mengatakan fulan ini, fulan ini. Kata Imam Ahmad, idza sakatta anta wa sakattu ana famata ya'riful jahil as-sahih minas saqit. Kalau saya diam, kamu juga diam, kapan orang akan ngerti? Orang yang bodoh kapan akan ngerti ini hadis sahih, ini hadis yang cacat? Kalau ulama diam, saya diam, kamu diam, ulama diam, membiarkan kebid'ahan, kapan orang akan ngerti ini hak dari batil? Ya benar seperti itu. Ya. Kemudian di antara syubhat yang ada, tinggal beberapa syubhat, insyaallah kita selesai. Kita ini enggak dipaksa ngikuti alim fulan. Atau misalnya ada mengatakan, Syekh Rabi kan bukan nabi. Syekh Rabi itu bukan nabi. Lah siapa yang mengatakan nabi? Ini omongan yang kurang ajar terhadap seorang alim telah menghabiskan puluhan ya umurnya untuk kebaikan, untuk membela umat. Kamu kalau seorang yang berakal akan lihat kalau memang tahdirnya Syekh Rabi itu keliru, kata keliru, mana hujahnya? Bukan seperti itu hukum orang yang alim pun ditentang gitu saja. Syekh Rabi itu kalau bicara bulan itu punya data-data yang benar. Enggak kayak kita. Jangan samakan syekh yang sudah berpuluh-puluh tahun berpengalaman kayak kita ini orang yang baru. Ya, terjun. Jangan samakan ulama kayak kamu. Ulama itu dagingnya beracun. Kalau kamu menyebutkan kejelekan terhadap mereka, ya, hati-hati. Kalau kamu makan daging beracun, ya kamu tinggal tunggu apa? Kematiannya. Bukan seperti itu. Kalau kamu talibul ilm, penimba ilmu yang ingin cari al-haq, kalau memang keliru, di sisi mana kelirunya? Seperti itu kan? Kalau memang ini keliru Syekh Rabi, di sisi mana? Ada yang mengatakan Syekh Rabi kan bukan nabi. Ya, siapa yang mengatakan nabi? Ya? Enggak ada seorang pun kata nabi. Ya, subhanallah. Kalau ada yang mengatakan, kita enggak dipaksa ngikuti alim fulan atau fulan. Di sini Syekh Ubaid Al-Jabiri menjawab yang ringkasannya. Nahnu naqul, kita katakan, anta lasta mujbaron bitibai fulan. Nah, kamu memang enggak dipaksa. Enggak dipaksa ngikuti fulan. Iya. Lakin qauluka hadza mujmal. Akan tetapi ucapan kamu ini masih global. Dan ucapan global ini yang biasa dilakukan oleh ahli bid'ah. Yuhtam fa innahu yuhtamal al-khata was-shawab. Wa yuhtamal al-haq. Ya. Wal batil. Ucapan kamu ini ada kemungkinan benar, kemungkinan salah, kemungkinan benar, ada kemungkinan hak, kemungkinan batil. Apa maksud kamu? Wa kana jadiran bika antafsah. Sebatasnya kamu untuk menjelaskan apa maksudmu. Maksud ucapanmu, kita ini enggak dipaksa kok ngikuti orang. Apa maksudmu? Apa pernah ada ulama memaksa kamu? Ya, kan enggak pernah. Fa innal ibrah laisat biqauli fulan aw alan didati. Yang jadi patokan bukan ucapan si anu atau si ini. Balil ibrah bidalil. Bahkan yang dijadikan patokan itu hujah, dalil, argumentasi. Fahinama yatanaza'an nas fi amrin mil umur fa innahu tajib raddu ma tanaza'u fihi ila Allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia berselisih dalam satu perkara di perkara yang ada, maka wajib kita kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah ar-rasul dan ulil amri dari kalian. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah, kembali kepada ar-rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Saya ringkas di sini ucapan beliau, terjemahnya kurang lebih. Berkata ulama, kembali kepada Allah artinya kembali kepada Al-Quran, pada kitabnya. Kembali kepada ar-rasul artinya kembali kepada Nabi ketika beliau masih hidup, dan kembali kepada sunnahnya ketika beliau sudah meninggal. Jadi ucapan kamu ini, bahwa kami ini enggak dipaksa untuk mengikuti fulan atau alan, fi ghayatil fasadi wal butlan, sangat batil dan enggak benar, dan tidak difahami, tidak ada seorang pun faham dari ucapan itu, kecuali kamu ingin mengkaitkan orang dengan kamu atau dengan orang yang semodel dengan kamu. Ya kalau bukan mengikuti ulama, berarti kau harus mengikuti kamu kan. Intinya seperti itu. Walaupun dia ngomong enggak, ya, tapi intinya kalau kita enggak mengikuti ulama yang kokoh ilmunya, terus ulama siapa? Ya, berarti mengikuti kamu atau mengikuti orang yang sebenarnya dengan kamu, kan seperti itu maksudnya. Jadi orang-orang yang tampil ngajar, tampil dalam dakwah. Kemudian Syekh mengatakan, wa kana al-wajib 'alaika an tarbitan nas bi a'immatil huda wal ulama al-ma'rufin. Padahal yang seharusnya kamu lakukan, kamu ajak orang, ikat orang untuk mengikuti para a'immatul huda, para imam yang mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada petunjuk, dan ulama yang terkenal bi sihhatil mu'taqad wal manhaj as-sadid as-salim, ulama yang akidahnya benar, manhajnya lurus, wal ma'rufin kadzalik birrusuf fil ilmi wa nusilil ummah, dan hendaknya kamu ikat orang untuk mengikuti ulama yang terkenal kekokohannya dalam ilmu dan ketulusannya terhadap umat. Fa inna haulahum warasatul anbiya, fa idza qalu kalimatahum fi nazilatin minan nawazil aw fi amrin minal umur aw fi tahdhir min rajul minar rijal wa abanud dalil fasada manhajihi wa su'a makhadihi wajaba qabulu ma qaluhu i'anahu haqqun. Kalau ulama yang kokoh ilmunya, lurus manhajnya, benar akidahnya tadi, ya mereka mengatakan kalimat mereka pada satu perkara yang menimpa umat, atau satu perkara dari perkara yang ada, atau mengingatkan, mentahdir dari seorang, kemudian mereka menyebutkan bukti-buktinya bahwa orang ini prinsipnya rusak, dasar pengambilannya itu jelek, maka ucapan orang alim ya tadi wajib untuk kita terima, karena itu hak. Selama memang alim tadi memang menjelaskan bukti, ya ada buktinya. Wa alal bayyina wal burhan fa bana bihadza anna hadhil maqulah batila wa fasida. Maka dengan ini nyatalah bahwa ucapan orang tadi bahwa kita enggak dipaksa mengikuti alim fulan, ini ucapan yang batil. Kalau memang ulama yang bicarakan fulan ini punya pemikiran menyimpang, hati-hati mengatakan di atas bukti yang nyata, kenapa enggak kita ikuti? Orang yang tahu hujjah atau orang enggak tahu, ya kan? Kalau kita ikuti al-haq bukan kejelekan, bukan taklid. Taklid itu kan ngikuti orang tanpa apa? Hujjah yang nyata. Dan perlu kita ketahui bahwa ulama itu sayang pada kita, Berkata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, "Al ulama arham bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Qila lahu kaifa dharik? Qala li anna abaahum wa ummahatihim yahfadunahum min nari dunya wal ulama yahmunahum min nari akhirah." Kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullahu taala, para ulama itu lebih sayang terhadap umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketimbang bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Ditanya Yahya bin Mu'ad Ar-Razi tadi, gimana kok para ulama lebih sayang terhadap umat Muhammad ketimbang bapak dan ibunya? Kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, karena bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka menjaga anak-anaknya dari api dunia, sedangkan para ulama menjaga mereka dari api akhirat yang kekal. Bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka mencegah anaknya, jangan dekati api nak, nanti akan terbakar. Dijaga anaknya supaya enggak kebakar. Tapi para ulama menjaga umat agar tidak terbakar ya oleh api neraka. Sekarang lebih sayang mana? Ulama itu sayang terhadap umat ini lebih daripada sayangnya bapak kita ya terhadap ya diri kita. Dikisahkan ada seorang duduk di majelis seorang alim. Anak ini anak seorang yang bapaknya sudah meninggal, anak yatim, orang miskin. Tapi anak ini punya kecenderungan untuk menimba ilmu agama. Sang ibu datang kepada gurunya mengatakan, "Tolong wahai sang guru, anak saya ini saya bawa pulang. Kami ini orang miskin, bapaknya ini yatim, biar dia di rumah bantu meringankan ya, usaha meringankan ya beban ekonomi." Kata gurunya, "Biarlah anak ini tetap duduk di sini. Insyaallah anak ini nanti akan makan faludaj." Faludaj adalah jenis makanan yang mewah, super nikmat, hanya orang-orang kaya yang mampu membelinya. Subhanallah, dari majelis yang serba sederhana kaitannya dengan apa? Makan yang enak. Ya, Allah tidak akan nyanyiakan orangnya berjuang membela agamanya, ya, mendalami agamanya. Sekarang mereka kecil, besarkan besar. Sekarang mereka ini belum dibutuhkan, besok umat akan butuh padanya. Orang ini ternyata betul. Akhirnya ibunya pun pulang. Tentunya sedih. Ya, nah, ya ada seorang ibu, tapi gurunya lebih sayang pada ini dari anak ini daripada ibunya kepada anak ini. Anak ini pun tumbuh dewasa. Dan ilmu yang didapat dari syekhnya semakin banyak. Ketika dia sudah dewasa, ternyata penguasa butuh kepada qadhi, hakim. Dan namanya qadhi itu jabatan yang sangat bergengsi. Mentereng, orang jadi hakim. Ya. Jabatan sebagai apa? Hakim agung itu kayak apa? Jabatan bergengsi. Orang ini tadi yang ternyata dulunya yatim, miskin, sabar dulu mas, ternyata inilah yang diangkat. Suatu saat ketika dia diundang makan, makanan yang enak, makanan faludaj yang dulu syekhnya pernah ngomong, gak tahu berapa puluh tahun yang lalu, menjadi kenyataan. Ketika dia masuk pada hidangan itu, tersenyum dia. Ditegur oleh orang, "Ada apa kamu tersenyum?" Tersenyum kan ada sebabnya, ya kan? Dia pun bercerita, "Dulu ketika saya masih kecil, saya anak yatim, saya duduk di majelis syekh, ibu saya minta supaya saya pulang yang bantu keluarga. Ternyata syekh mengatakan biar anak ini duduk di sini, insya Allah anak ini akan makan faludaj." Dan ini ucapan syekh saya baru kenyataan sekarang, firasat dari syekhnya. Subhanallah, ulama itu lebih sayang kepada umat ini ketimbang ayah dan ibu mereka. Benar ucapan al-imam Yahya ibn Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Tinggal sedikit waktu masih ada sedikit. Di antara syubhat yang mungkin muncul di tengah, mungkin kita akhiri dengan syubhat yang terakhir ini. Sebagian mengatakan kalau memang terjadi perselisihan di tengah-tengah muslimin, ya sudahlah, perselisihan itu kan rahmat, Apa yang memang kita sepakat, yuk kita bareng-bareng. Apa yang memang enggak sepakat, ya usah, enggak usah kita besar-besarkan. Mungkin ada gitu kan? Ketahuilah Pak, hadis ikhtilafu ummati rahmah ini enggak benar. Enggak sahih. Bagaimana? Perselisihan itu rahmat, berarti persatuan apa? Sebaliknya kan? Adab sebaliknya. Berkata Ibnu Abbas, qadmul milhi fil istimai ahabu ilayya min akril farudas fil furqah. Ngunyah garam di saat kita ini bareng-bareng lebih saya sukai daripada makan makanan enak tapi di saat kita pisah. Mungkin ini yang menginspirasi sebagian orang, ya, mangan orang makan yang penting kumpul kan gitu. Makan enggak makan yang penting apa? Kumpul. Mungkin ini terinspirasi dengan ucapan Ibnu Abbas, qadmul milhi fil istima' ahabu ilayya min aklil farudaj fil furqah. Ngunyah garam terigunya ya asin ya. Di saat kita ini bareng-bareng lebih bagus ketimbang lebih saya sukai ketimbang kita makan enak tapi pisah. Taib. Ucapan ya apa yang kita sepakati, ayo kita ya bareng-bareng, yang ada perbedaan enggak usahlah dibesar-besarkan. Ucapan ini tidak selamanya benar. Perbedaan mana dulu? Lalu dirinci, perbedaan yang bisa ditolelir, fadlu silakan. Di perbedaan yang sifatnya prinsipil enggak bisa ditolelir. Nanti seperti orang-orang ikhwal muslimin yang mereka menggabungkan antara orang Syiah, orang Sufi masuk pada barisan mereka, yang penting kan tujuan kita sama, membela apa? Agama. Ya akhi, kalau memang tujuan kita membela agama, bersihkan itu orang-orang yang masuk dalam anggota kamu dari pemikiran menyimpang. Kita mengambil faedah pelajaran di perang Uhud. Perang Uhud itu siapa yang memimpin pertempuran? Rasulullah. Siapa pasukannya? Para sahabat Nabi yang lurus akidahnya. Namun ketika ada sebagian mereka bermaksiat kepada Rasul, kekalahan menimpa pasukan muslimin. Lalu bagaimana kalau pasukan itu ya di barisan pasukan muslimin di sana ada yang pemahamannya Syiah Rafidhah, di sana ada yang memahaminya tarekat Sufi? Enggak mungkin. Perbedaan kayak apa dulu yang bisa ditolerir? Perbedaannya sifatnya prinsipil enggak bisa. Sehingga orang yang ingin mengatakan Syiah dan Sunnah kan sama saja, Ahlus Sunnah dengan Syiah sama saja. Loh, kata siapa? Orang Syiah sendiri mengatakan beda kok. Kamu berani-beraninya mengatakan Ahlus Sunnah dan Syiah sama. Bagaimana akan disamakan orang yang mengatakan Jibril itu salah alamat? Harusnya wahyu turun pada Ali kok turun pada Muhammad. Ini bisa disamakan Ahlus Sunnah? Syiah. Enggak bisa. Khomeini, pimpinan pentolan orang Syiah mengatakan, "Inna li a'immatina maqaman la yabluhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal." Imam-imam kita, kata Khomeini, itu punya kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah sekalipun atau nabi yang diutus. Subhanallah. Jadi imam mereka itu melebihi apa? Malaikat, melebihi para rasul. Kayak gini kamu disamakan Ahlus Sunnah. Jadi ucapan nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa ya'diru ba'duna ba'dan fi makhtalafna, ya kita bareng-bareng lah. Kalau yang sesuatu yang disepakati kita ya ta'awun lah, berpartisipasi. Kalau memang sesuatu yang kita persisikan, ya sudah kita saling memaklumi. Di sini tidak selamanya benar. Ya. Kalau sesuatu yang kita berselisih padanya kita maklumi, dilihat dulu. Kalau memang perselisihannya kaitannya dengan masalah prinsip, enggak bisa. Karena apa? Kaidah ini kaidah yang enggak ada dari salaf umat ini. Bahkan perbuatan salaf umat ini bertentangan dengan ini. Ketika ada yang menyelisihi, ketika ada Qadariyah, pemahaman Qadariyah, Ibnu Umar mengatakan, ya hati-hati dari mereka, saya berlepas diri dari mereka. Ya, seperti itu. Kemudian kaidah tadi meruntuhkan kaidah al-wala wal bara, meruntuhkan, akan menyebabkan umat ini semakin terpecah. Tidak seharusnya mereka itu bersatu kemudian dengan kaidah ini. Perselisihan itu kan rahmat. Ini menjadi umat ini terus ia berada dalam lingkaran setan, lingkaran apa, perpecah, dan tidak ya tidak berakhir. Sehingga perselisihan apapun, kita kembali kepada Al-Kitab was-Sunnah. Jika memang Al-Kitab was-Sunnah sudah menghukumi sesuatu, tidak ada jalan bagi kita kecuali sami'na wa atho'na, kita mendengar, kita taat. Ini